Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumitin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi pertemuan ke-46 masih di ya, kitab sholah di kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ya, kita masih di bab sholat Jumat. Kemarin sudah kita pelajari tentang syarat sah sholat Jumat, ya, yaitu dilaksanakan di Darul Iqamah, yaitu di pemukiman, kemudian jumlahnya adalah 40, kemudian waktunya masih ada. Nah, kemarin sudah kita sebutkan jumlah 40 ini, yaitu harus ada dari awal sampai akhir, ya. Dari awal khutbah sampai akhir sholat Jumat, ya, jumlah 40 harus ada dari awal khutbah sampai akhir sholat Jumat. Adapun berjamaahnya itu disyaratkan harus ada, harus berjamaah minimal di rakaat pertama, ya. Kemudian semuanya harus dilakukan di waktunya. Dua rakaat harus dilakukan di waktunya, tidak boleh ada yang keluar dari waktunya. Jadi tadi disebutkan kalau untuk berjamaahnya itu minimal di rakaat pertama, sehingga misal di rakaat kedua tidak berjamaah itu tetap sah. Akan tapi semuanya harus dilakukan di waktunya. Kemudian kita tambahkan kemarin fardunya. Sudah kita baca fardu-fardu sholat Jumat. Di situ ada yaitu dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang khutbah ini dilakukan dengan berdiri dan diselingi dengan duduk. Jika tidak mau berdiri maka bisa dengan duduk khutbahnya. Di dua khutbah tersebut, jika dengan duduk maka diselingi dengan diam. Jika tidak bisa dengan duduk maka dengan berbaring miring. Rukun-rukun pada khutbah. Kemarin sudah kita sebutkan yang pertama adalah hamdulillah, yaitu memuji Allah SWT lafadznya sudah muta'ayin, itu resun dari ha mim dal. Memuji Allah harus ada pada di harus ada ketika di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian rukun kedua adalah bersalawat pada Nabi SAW. Ini dua lafadznya muta'ayin pakai lafadz salawat. Salawat kepada Nabi SAW, yaitu harus dilakukan di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah wasiat takwa. Wasiat takwa, ini lafadznya tidak ada ketentuan khusus, sehingga boleh dengan kalimat apapun yang di situ intinya yaitu memerintahkan, mengajak untuk melaksanakan perintah dan mengajak untuk menjauhi larangan. Wasiat takwa juga harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Kemudian yang keempat, membaca minimal satu ayat yang memahamkan. Membaca satu ayat memahamkan ini hanya di salah satu dari dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tetapi lebih utama adalah di khutbah kedua. Di khutbah pertama. Kemudian yang terakhir, berdoa untuk kebaikan kaum mukmin dan mukminat, yaitu kebaikan untuk urusan akhirat. Sehingga tidak cukup kalau doanya hanya untuk kepentingan duniawi. Harus ada doa yang meminta untuk kebaikan akhirat. Untuk doa ini harus dilakukan di harus ada di khutbah kedua. Jika doa dipanjatkan di khutbah pertama maka tidak teranggap, maka dia harus mengulanginya, harus berdoa lagi di khutbah yang kedua. Jadi rukun-rukun khutbah Jumat. Maka rukun ini kalau tidak dilakukan tidak sah khutbahnya. Ya, sehingga ini perkara yang cukup penting. Karena berkaitan dengan sah dan tidaknya. Ya. Ya, bagi peserta yang ingin aktif mencatat di chat, ya, atau sekedar ya mencatat faedah ringkas untuk membantu keaktifan diri, ya kita persilakan, tidak mengapa. Atau misalnya di sela-sela penyampaian materi, ya, ada yang belum jelas berkaitan dengan ini, ya tentunya berkaitan dengan ibarah dulu, ya yang mungkin langsung bisa kita respon. Tapi kalau pertanyaan, ya bisa dicatat dulu. Tapi untuk jawabannya ya belum mesti kita langsung jawab saat itu. Maksud saya adalah coba juga ada keaktifan ya, keaktifan untuk agar apa lebih interaktif dan membantu diri sendiri untuk fokus. Karena kita tidak tahu ya, karena ini harus online, ya. Apa yang terjadi di masing-masing sana, ya teman-teman sekalian, kita tidak bisa melihat, ya. Karena nggak ada videonya, kita nggak bisa mengontrol. Padahal harus pelajaran itu butuh fokus, ya. fokus butuh apa? Fokus untuk duduk di situ, nah, kemudian mendengarkan, ya. Sehingga kita nggak tahu ya, kalau yang mendengarkan itu fokus atau tidak. Baik. Nah, sebenarnya memang kita pengennya juga lebih interaktif dari sisi ada tanya jawabnya seperti itu, kemudian evaluasi pelajaran sebelumnya. Ya, idealnya memang seperti itu, tapi menimbang waktu kita sudah apa? Waktunya terbatas dan kita harapkan sebelum bulan Ramadan itu harus sudah selesai, ya. Karena nanti bulan Ramadan diharapkan ada daurah lain lagi seperti itu, sehingga tidak dilanjutkan daurah ini, tapi ini diselesaikan sampai targetnya sebelum bulan Ramadan. Kita lanjutkan ke syarat dari khutbah Jumatnya. Rukun sudah, jumlahnya ada berapa rukun? Jumlahnya ada 5 ya. Ya, betul. Ada 5. Ya. Wa yustarotu disyaratkan an yusmi'a al-khatibu. Yaitu an yusmi'a al-khatibu arkan al-khutbati di arba'ina tan'aqidu bihimul al-jumu'atu. Disyaratkan agar khatib itu bisa memperdengarkan. Di asma'a yusmi'u. Memperdengarkan apanya? Ya, khutbahnya. Yaitu arkan al-khutbah. Rukun-rukun khutbah diperdengarkan kepada siapa? Di arba'ina, ya, pada 40 orang yang tan'akidu bihim al-jum'ah, yang dengan 40 orang tadi teranggap sah mun'akid, yaitu sholat jum'atnya. Sehingga nanti di khatib yang mengeraskan suaranya, di mana nanti mereka yang 40 orang ini bisa mendengarkan, seandainya mereka fokus untuk mendengarkannya. Ya, meskipun nanti kalau ada gangguan yang lain dia misalnya tidak bisa mendengar, akan tapi kalau secara normal bisa, kondisi normal bisa mendengarkan, maka itu mencukupi. Ya, dari sini kita ketahui tidak bisa kalau misalnya tidak boleh kalau misalnya khutbahnya dipelankan sehingga orang lain tidak bisa mendengarnya. Yang diperdengarkan adalah arkanal khutbah, rukun khutbah. Sehingga dari sini yang menjadi inti adalah rukun khutbah untuk bisa diperdengarkan pada 40 orang. Sehingga kalau bukan rukun, ya berarti konsekuensinya di sini kalau bukan rukun bisa disirkan. Kalau 40 orang itu termasuk khatib, ya juga tidak mengapa ya. Kan 40 itu termasuk imam atau khatib. Ya, meskipun nanti khatibnya agak mendengar karena misalnya mohon maaf tuli, maka ini tidak mengapa menurut pendapat mu'tamad. Nah, di situ diberi catatan arba'in 40 adalah yang tan'akid bihim al-jum'ah. Yang sholat jum'ah itu menjadi teranggap sah dengannya. Sehingga tidak teranggap kalau ini didengarkan oleh orang yang di luar kriteria ahlul jum'ah yang pernah kita sebutkan sebelumnya ya, laki-laki merdeka ya dan seterusnya, laki-laki merdeka apalagi, ada ingat gak ahlul jum'ah apa? Laki-laki merdeka, ya balik, terus sehat atau enggak? Sehat enggak masuk ya? Sehat itu tidak masuk dalam ahlul jum'ah. Artinya kalau orang sakit, kalau dia sholat, terhitung dalam, boleh dihitung untuk menambah hitungan 40. Laki-laki, balik, mustautin, berakal. Lagi yang satu. Ya, balik berakal, Islam itu masuk di situ. Satu apa? Merdeka, ya. Baik. Itu disebut alul jum'ah. Maka harus didengar oleh ini syaratnya. Wa istaratu dan disyaratkan al-muwalatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini. Dipersyaratkan yaitu muwalah berkesinambungan antara satu kalimat khutbah dengan kalimat yang lainnya. Ya. Dopitnya apa muwalah ini? Dengan huruf. Hurufnya itu ini dianggap bersambung enggak, berkesinambungan enggak. Nah, gitu. Tapi kalau ar-rafi'i, ar-rafi'i ya. Itu punya dianggap mual sampai dijeda sebagaimana dijedanya yaitu dua sholat ketika jamak. Sudah pernah kita bahas, ya kan? Kalau jamak, jamak apa? Sudah ingat gak? Jamak apa yang harus mualah? Syaratkan mualah. Jamak apa yang disyaratkan mualah? Ini tadi putus ya hafannya. Jamak takdim. Ya betul ya. Jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan mualah. Nah, Ar-Rafi'i punya punya pendapat dobitnya itu seperti itu. Falau faroko. Ya, sebelumnya ini apa sih yang dimaksud mubalah bainal kalimat khutbah itu apa? Rukunnya kan. Rukun. Apa rukun. Ya. Sehingga di Syal Bajuri disebutkan tidak memutus muwalah yaitu adanya apa? nasihat. Rukunnya arti sudah kita pahami, itu enggak boleh tidak mualah gitu. Harus mualah rukun-rukun. Sehingga kalau habis tahmid, kemudian dia melama, kemudian dia bersolawat, berarti ini tidak mualah, karena harus disyaratkan mualah. Nah, mualah ini tidak terputus dengan adanya nasihat, ya, adanya satu nasihat, itu tidak terputus, meskipun panjang, demikian pula membaca ayat misalnya, meskipun panjang. Yang di situ mengandung nasihat. Baik. Wa istaratu al-muwalatu baina kalimati al-khutbati wa baina al-khutbatain. Di antara kalimat-kalimat, kata-kata dalam khutbah dan antara khutbah dan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan juga antara khutbah kedua, dua khutbah dengan khutbah dengan sholat. Ya. Jadi mualah di tiga keadaan, ya kan? Di dalam khutbah itu sendiri antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, kemudian antara khutbah pertama dan khutbah kedua, nah, tidak jadinya tidak terlalu panjang. Kemudian antara khutbah kedua setelah selesai dengan sholat, itu juga harus disyaratkan mualah. Di tiga keadaan. Walau farraqa baina kalimatiha walau bi'udhrin batolat. Jika khatib memisahkan, ya, menjeda antara kalimat-kalimatnya, kata-kata di khutbah, meskipun dia ada uzur, maka batal khutbahnya. Di antara kata-kata dalam khutbah, kemudian di antara khutbah pertama dan kedua, ya, dan antara khutbah kedua dan sholat. Walau bi uzrin, walaupun dengan uzur, semisal sholat ataupun pingsan, semisal tidur ataupun pingsan, ketiduran misalnya, tiduran. Baik, kita lanjutkan syarat berikutnya. Istarotu fiha satrul aurati, disyaratkan yaitu menutup aurat untuk khatibnya, ya. Ya, untuk khatibnya. Khatib disyaratkan menutup aurat. Adapun yang mendengar tidak disyaratkan menutup aurat. Ya. Artinya kalau yang mendengar tersingkap auratnya itu tidak membatalkan apa? Khutbah. Tapi kalau khatibnya tersingkap aurat, ya ini tidak boleh, tidak menyebabkan tidak sahnya khutbah. Kenapa disyaratkan yaitu menutup aurat bagi khutib? Karena ada yang mengatakan dua khutbah ini menduduki posisi dua rakaat. Dua khutbah ini menduduki posisi dua rakaat. Kemudian di samping menutup aurat, juga kata Asy-Syarih, wa taharatul hadasi wal khabasi fi saubin wa badanin wa makanin. Yaitu harus suci dari hadas dan khobas. Dari hadas, sebagai hadas kecil atau hadas besar, dan najis, baik di baju ataupun badan dan di tempatnya. Bagaimana kalau khatib kemudian berhadats di tengah-tengah khutbah, maka dia wajib mengulangi dari awal. Ya, walau ada safil asna wajib al-istinafu, kata al-alamah al-bajuri demikian. Tidak boleh baginya ketika di tengah-tengah khutbah dia batal hadas, kemudian dia melanjutkan khutbahnya, tidak bisa, harus mengulanginya, maksudnya seperti itu, dari awal. Ya, meskipun ya meskipun dia segera bersuci, ini di sini dikatakan tidak bisa. Dia batal, kemudian langsung menuju tempat wudu, langsung wudu, balik lagi, ini ulang dari awal. Alasannya apa? Karena ini satu ibadah tersendiri, satu kesatuan, sehingga satu kesatuan ibadah ini tidak bisa menggunakan dua toharoh, sebagaimana sholat, ya, sebagaimana sholat kalau batal bagaimana? Ya diulang dari awal, ya kan? Tidak melanjutkan batal rakaat pertama, kemudian wudu, lanjutkan boleh enggak? Enggak boleh. Lanjutkan langsung rakaat kedua enggak boleh. Harus ulang dari awal kan? Ya, ini khutbah, ini seperti itu. Ini apa? Kalau batal di tengah-tengah khutbah. Ya. Adapun kalau dia atasnya yaitu setelah selesai khutbah, dari antara dua khutbah dengan sholat, kemudian dia langsung bersuci, langsung dia menjadi imam, nah enggak apa-apa. Kalau hadasnya setelah apa? Khutbah selesai. Ya, kalau di Hasal Bajuri, kalau dia meminta orang lain untuk menggantikan, untuk meneruskan apa yang telah ia lakukan, maka sah, karena meminta pergantian khatib itu hukumnya adalah jaiz. Dia mengatakan walawistanaba halan man yabni ala fi'lihi miman hadara sahha li'anna listikhlafa jaizun. Jadi boleh melanjutkan nanti kalau di sini, kalau ada penggantian, dia minta untuk digantikan. Allahu alam sawab. Harus suci dari hadas khatibnya ya, dan dari khobas najis, baik di badan, baju, ataupun tempat. Juga termasuk sesuatu yang bersambung dengannya. Misalnya dia membawa pedang, dia membawa sesuatu, juga termasuk mimbarnya. Kemudian wasalisu itu melanjutkan mana? Yang satu kedua yang apa ini? Wasalisu min faro idil jum'ati. Dari fardu jum'ah. Yang pertama dan kedua apa itu? Fardu Jumat itu. Kok langsung ketiga ini? Ya, khutbah dua ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian tadi diselingi karena fardu Jumat itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian diselingi syarat-syarat khutbah, ya kan? Dan rukun khutbah dan syarat khutbah. Tadi diselingi rukun khutbah dan syarat khutbah. Kemudian fardu Jumat yang ketiga, wasalisu min faraidil Jumati antusola ya antusola. Nah ini tadi sudah kita singgung kemarin ya. Antusola bidomi awalihi tu. Itu ya. Sola bidomi awalihi. Itu mahawalnya dan di fathah yang ketiga dan di tasdid. Ini maksudnya di bentuk majhul. Antu sholat, yaitu sholat Jumat itu dilakukan rokaat ini fi jama'atin. Dua rokaat berjamaah, dilakukan berjamaah. Ya, tan'aqidu bihimul jum'ah, yaitu yang melakukan harus ya, yang teranggap ahlul jum'ah yang tadi sudah kita sebutkan. Ini dilakukan berjamaah meskipun hanya di rakaat pertama. Ya, kata al-'alama al-Bajuri rahimahullah taala, walau fi rakaatil ula faqat. Gambarannya bagaimana? Oh, ini di rakaat pertama berjamaah, rakaat kedua enggak berjamaah, sah sholat jumatnya. Ya. Ya, asalkan semua dilakukan di waktunya. Tadi sudah kita singgung di awal pertemuan. Gambarannya bagaimana? Kemarin ada yang tanya gambarannya. Gambarannya adalah seandainya mereka sholat berjamaah di rakaat pertama, kemudian mereka niat mufaraqah di rakaat kedua, kemudian karena niat mufaraqah kemudian menyempurnakan sendiri munfaridin shahatil jum'atu, sah salat jumahnya. Maka jamaah fal jama'atu, berjamaah itu hanya disyaratkan di rakaat pertama. Artinya kalau rakaat kedua itu tidak berjamaah, rakaat pertama sudah berjamaah, maka sah salat jumahnya. Berbeda dengan jumlah 40 yang ini harus ada sejak awal khutbah sampai akhir sholat. Ya, adapun waktu harus semua di waktunya. Oh, apa? Ya. Adapun masalah waktu, maka semua sholat Jumat itu harus dilakukan di waktunya. Sudah kita singgung juga tadi. Ya, sehingga berkaitan dengan adat jumlah 40 kemarin sudah kita sebutkan bahasnya orang berhadas di masjid membuat batal sholatnya orang yang di rumah, ya kan, seperti itu, karena dia belum salam, yang lainnya sudah pulang di rumah. Belum salah, kemudian dia batal, maka menjadi batal sholatnya semua. Semua sholat orang yang sholat semua tersebut. Kemarin sudah kita sebutkan ini ya. Jadi tadi dia dibedakan syarat jamaah itu kapan, yaitu di rakaat pertama saja. Kemudian untuk syarat jumlah itu dari awal sampai akhir, di awal khutbah sampai akhir sholat Jum'ah. Dan syarat waktu, maksudnya adalah harus dilakukan di waktunya. Semuanya. Ya, gak boleh hanya rakaat pertama saja, gitu loh. Semuanya. Wa istaratu wuku'u hadhi sholati ba'dal khutbataini, kata Asy-Syarih. Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahumullah ta'ala, disyaratkan sholat ini dilakukan ba'da setelah al-khutbatain, setelah dua khutbah. Bi khilafi sholatil idi, berbeda dengan sholat id, fa'innaha, maka sholat id qabla al-khutbatain, sebelum dua khutbah. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya, bahasanya semua khutbah itu setelah apa? Setelah sholat ya, kecuali dua khutbah. Kecuali dua khutbah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu khutbah Jumat dan khutbah Arafah. Maka itu dilakukan sebelum sholat. Adapun khutbah istisqa boleh sebelum dan sesudah. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ada 10 ya. 10. Semuanya khutbah dilakukan setelah sholat. Ada dua yang dilakukan sebelum sholat, yaitu khutbah Jumat dan khutbah Arafah. Dan ada khutbah yang boleh dilakukan sebelum sholat, boleh juga setelahnya, itu khutbah istisqa. Tapi itu sudah selesai. Berasal tentang fardu Jumat. Fardu-fardu sholat Jumat. Ya. Totalnya berapa berarti? Yang ditakbir sama musonif syarat sah Jumat ada berapa? Ada berapa totalnya? Kalau syarat plus fardunya ada berapa berarti totalnya? 6. Ya, syaratnya ada 3, ya kan? Sudah di beberapa pertemuan yang lalu, apa syaratnya? Dilakukan di Darul Iqomah, kemudian apa lagi? Dilakukan oleh 40 orang Ahlul Jumat. Kemudian apalagi waktunya masih ada waktunya. Ya. Kemudian fardunya ada 3. Apa? 2 khutbah. Ada 3. 1 khutbah pertama, 2 khutbah kedua, 3 dilakukan secara berjamaah. Berapa totalnya, ada berapa? Digabung saja syarat dan fardu, totalnya ada 6. Ya. Ada 6. Ya, sesuai dengan apa yang disebut oleh musonif. Kemudian ditambah kemarin apa? 40 itu harus dari awal khutbah sampai selesai sholat. Kemudian tambah lagi 1. Tidak ada yang mendahului sholat Jumat, tidak didahului dengan sholat Jumat yang lain. Sehingga kalau ditambahkan ada 8. Baik. Ya, tiap-tiap apa perincian itu kita apa kita simpulkan, kemudian kita hafalkan gitu ya, poin-poinnya seperti itu. 1 ini, 2 ini, dan seterusnya. Khutbah dengan bahasa Arab untuk rukun-rukunnya. Allahu a'lam shawab. Rukun sudah kita pelajari ya, bahasa rukun. Kita lanjutkan hal-hal yang disunahkan ya di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Wahai atuha wasabaqa ma'nal hay'ah, wasabaqa ma'nal hay'ah. Sudah lewat makna hay'ah. Kalau dalam sholat kan yaitu apa yang boleh dilakukan, dan kalau ditinggal disunahkan untuk dilakukan, jika ditinggalkan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi di sini maksudnya adalah kesunahannya. Kata beliau, arba'u khisalin, ada 4 macam, 4 perkara. Ya, ini bukan pembatasan, tapi apa yang disebutkan oleh Musonif, karena ini dalam rangka untuk meringkas saja ya, untuk pemula. Bahai atuha wasabaqa manal ha'a arba'u khisal. Ahaduha al-ghuslu. Yang pertama adalah al-ghuslu. Al-ghuslu mandi. Bagi siapa? Liman yuritu hudu roha. Bagi orang yang ingin ingin menghadiri sholat Jum'ah. Min zakarin. Baik itu laki-laki au unsa ataupun perempuan. Hurin au abdin. Hurin merdeka au abdin. Budak. Mukimin orang mukim atau musafir atau musafir. Ya, ya ini disunahkan mandi untuk sholat Jumat itu bagi semua yang ingin menghadiri sholat Jumat. Jadi tidak mesti orang yang diwajibkan saja. Jadi kalau ini perempuan mau sholat Jumat ya sunah untuk mandi. Ya. Kemudian baik merdeka ataupun budak ya. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah di sini ya. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian ingin menghadiri sholat Jumat, ingin sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ada hadis mengatakan ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Wajib bagi semua orang yang sudah balik. Maksudnya adalah muta'akid. Maksudnya adalah muta'akid. Dua hadis tadi ada makna amar perintah faliyak tasil. Kemudian ada wajib. Nah, bagaimana bisa dihukumi sunnah? Padahal di situ menunjukkan makna faliyaktasil. Faliyaktasil menunjukkan perintah. Ya. Hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian di hadis berikutnya, ghuslul jum'ah wajibun wajib pula. Ya. Ya. Fuqaha Asy-Syafi'iyah ataupun Usuliyun juga berpendapat bahwasanya memang hukum asal perintah adalah wajib. Ini adalah pendapat jumhur, bahwasanya hukum asal perintah wajib. Kan tapi, ya kalau ada sharif dalil yang memalingkan, maka bisa berubah menjadi tidak wajib, misalnya menjadi sunnah. Ya di sini di bab ini permasalahan mandi sholat Jumat ada dalil lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Adapun sabda beliau bahwasanya ghuslul jum'ati wajib. Wajib ini tidak bisa dimaknai dalam artian istilah usul fikih yang kita pelajari sekarang ini, karena dulu belum ada istilah belum ada istilah untuk wajib dari pembahasan usul fikih. Ya. Yang malingkannya ada dalil yang menyebutkan wal ghuslu afdol. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat." Kemudian, "Wa man iktasala wal ghuslu afdol." Maka orang yang mandi, maka kalau mandi lebih baik. Ya. Maka ini menunjukkan bahasanya mandi itu tidak wajib. Tadi dipalingkan dengan hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Dan tapi memang diperselisihkan, ada yang mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Nah, kalau misalnya berbenturan antara mandi Jumat dengan berangkat pagi, maka diutamakan mandinya. Karena mandi ini diperselisihkan wajib dan tidaknya. Berangkat di awal nggak bisa mandi misalnya. Tapi kalau diundur, bisa mandi. Pilih mana? Berangkat di awal nggak mandi, atau ditunda tapi bisa mandi. Diutamakan yang bisa mandi, ditunda agar bisa mandi. Kemudian mandi dimulai kapan? Waktu ghusliha minal fajri asani. Waktu dibolehkannya, ya. Waktu dibolehkannya adalah sejak terbit fajar yang kedua, artinya sejak waktu sholat subuh. Artinya kalau dia misalnya sudah masuk sholat subuh, ya, kemudian dia mandi dengan niat mandi untuk sholat jumat, maka hasolah as-sunnah, ya, hasolah aslu sunnah, maka dia mendapatkan pahala sunnah, meskipun itu minimal, bukan pahala yang lebih utama. Karena kalau yang lebih utama, ya, kita baca wa taqribuhu min dhahabihi afdalu. Akan tapi taqribuhu, melaksanakan, yaitu mendekati kepergian ke tempat sholat jumat, afdal, lebih baik daripada di ketika apa, di awal, yaitu ketika fajar. Jadi kan bisa dilakukan setelah fajar, setelah subuh, sudah masuk waktu sholat subuh, dia sholat, dia mandi untuk tujuan sholat jumat, sah, ya, teranggap. Tapi kalau dia sebelum subuh mandi dengan niat untuk menghadiri sholat jumat, ini tidak teranggap sunnah mandi sholat jumat, karena waktunya dimulai sejak terbit fajar shodiq. Dan meskipun boleh teranggap setelah terbit fajar, maka lebih diutamakan, lebih dianjurkan, lebih afdolnya adalah dilakukan menjelang kepergian. Karena ini kan dia bersih-bersih agar bisa menghilangkan bau yang tidak enak, yang bisa mengganggu orang lain. Maka lebih ditekankan, lebih diutamakan, dilakukan menjelang keberangkatan. Mandi Jumat kalau digabung dengan mandi junub, ya teranggap kalau dia diniatkan seperti itu. Bisa diniatkan dua-duanya. Fa'in ajaza an husliha tayammama biniyatil husli laha. Kalau dia tidak mampu untuk mandi Jumat, ya, maka dia tayamum dengan niat untuk mandi sholat Jumat. Ya. Kenapa dia tayamum? Padahal kalau tayamum kan nggak bisa menghilangkan bau badan, nggak bisa membersihkan, ya kan? Nah, ini sudah pernah kita singgung di bab mandi kalau tidak salah. Karena maksud dari mandi di situ yaitu ada dua. Yang pertama an-nadhafah, bersih-bersih. Kemudian yang kedua wala ibadah, ibadah. Kalau bersih-bersihnya ini bisa enggak diganti dengan tayamum? Enggak bisa. Ya, enggak bisa menggantikan tujuan membersihkan badan. Tapi ibadahnya bisa, ya. Ibadahnya bisa digantikan dengan tayamum. Ibadah mandi bisa digantikan dengan tayamum. Kalau yaitu kebersihan badan dengan sebab mandi tidak bisa diganti dengan tayamum. Tapi karena ada dua unsur, dua maksud, yaitu an-nadhofah plus ibadah. Ketika an-nadhofah itu tidak bisa tergantikan, maka yang ibadah bisa tergantikan. Sehingga di sini ya disunahkan untuk tayamum kalau tidak mampu mandi. Batsani yang kedua, tanzifu al-jasad, membersihkan badan. Lebih khusus lagi ya. Ya, bersihkan dari apa? Kotoran-kotoran. Dan ini tidak khusus untuk sholat Jumat saja ya, tapi disunahkan bagi yang ingin menghadiri perkumpulan ya, perkumpulan manusia, pertemuan-pertemuan dan perkumpulan, ini disunahkan demikian. Kan tapi kalau di waktu sholat Jumat ini lebih ditekankan. Tanzifu al-jasadi bi'izalati rihi al-karihi minhu, dengan menghilangkan bau yang tidak enak. Kasunanin, seperti sunan. Sunan itu bau ketiak. Fayata'ata ma yuzilu min mirtakin manahwihi. Maka dia nanti menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan bau yang tidak enak tersebut. Ya, seperti mirtak ya, mungkin semacam apa? Bahan ya yang bisa menghilangkan bau yaitu ketiak. Mirtak atau martak, wanahwi, dan semisalnya. Di hasil Al-Busuri yang semisal dengan itu adalah tin, kemudian lemon. Ya, mirtak ini dengan difathah dan kasroh. Ini satu bahan yang bisa memperkecil keringat. Ya, kayak apa namanya itu? Yang biasa dipakai itu ya, apa namanya? Ya, deodoran ya. Ya, seperti itu ya. Karena ini untuk menghilangkan bau di ketiak. Wasal itu yang ketiga, kesunahannya lubsu asyabi albildi fa inna afdalu siyabi, menggunakan memakai baju putih, karena baju putih itu afdalu siyab, baju yang paling utama, yang paling baik bagus. Dan diantaranya adalah juga sorban, dan disunahkan baru. Kalau tidak bisa baru, disunahkan mendekati baru. Oh, belum lama belinya gitu maksudnya. Ya. Kalau ada yang lebih baru dengan lebih lama, ambil yang lebih baru dipakai. Kemudian untuk imam itu lebih diperbagus. Lebih apa? Diperbagus penampilannya. Karena imam ini biasanya menjadi pusat perhatian, ya kan? Lebih jeber, bagus untuk imam. Dan yang paling sempurna ya untuk ini, untuk semuanya, yaitu semua bajunya warnanya putih, ya. Atasan putih, ya. Rida, izarnya juga putih, sorbannya putih. Kita misalnya nggak pakai sorban ya, bajunya putih, sarungnya putih, kopiahnya putih ya. Itu putih pokoknya, semuanya putih, itu yang paling utama. Kalau misalnya tidak bisa semuanya putih, Ya enggak ada sarung putih misalnya. Kalau ada jubah ya berarti bisa putih semua ya kalau jubahnya putih ini. Ya, itu lebih simpel. Ya. Kalau sarungnya enggak ada yang putih ya maka nanti yang atasnya, bajunya ya. Pakaiannya bajunya itu baju kokonya ya misalnya atau gamis itu putih. Ini untuk sholat Jumat itu diutamakan baju putih. Nah, berbeda dengan sholat Id, ini adalah yang paling bagus, yang paling mahal harganya. Karena di hari Id ada hari Yaumu Zinah, hari berhias. Ya, jadi kalau untuk sholat Jumat diutamakan putih, ya itu lebih menang daripada yang baru gitu ya, berarti. Nah, kalau sholat Id atau hari Id, apa bukan sholat Id, di hari Id diutamakan yang baru meskipun tidak putih, ya, meskipun tidak putih, yang lebih, yang paling bagus lah. Ya, biasanya yang baru itu yang paling bagus, biasanya seperti itu. Bagaimana kalau, ya, bagaimana kalau Idnya hari Jumat, ini bagaimana bajunya? Putih atau baru atau yang paling bagus kalau menurut pendapat mutamat lebih memenangkan hari Idnya berarti yang lebih bagus. Kita punya baju bagus nih, kualitasnya bagus, baru, warnanya enggak putih ya. Kemudian kita punya baju putih sudah lama, di hari Id, hari Idnya hari Jumat, maka dimenangkan yang baju lebih bagus menurut pendapat muktamad. Allahu a'lam bishawab. Ya, fa inna afdhala asyab tadi disebutkan ya, dia saya bercuri disebutkan itu wa yutlabu zalika hatta fi ghairi yaumil jumu'ah. Jadi dimakai putih-putih tadi itu dianjurkan pula di selain hari Jumat. Ya, di hari selain hari Jumat. Allahu a'lam bishawab. Warabi'u yang keempat. Ahdhu al-dhufri in tola. Itu memotong kuku jika kukunya panjang, intola jika kukunya panjang. Wasakri rambut kadzalika juga demikian. Wayan tifu ibatohu mencabut bulu ketiak. Ya, ya. Wayakusu syaribahu motong mencukur kumis. Wayahliku anatahu mencukur habis bulu kemaluan. Ini mencukur. Di antara kesunahannya adalah memotong kuku jika panjang dan kalau dia bukan muhrim ya. Kalau muhrim boleh enggak? Nah, muhrim enggak boleh potong kuku, larangan, kena dam nanti potong kuku kan. Jadi dikecualikan kalau dia itu apa? Muhrim. Nah, enggak boleh. Kemudian dikecualikan lagi apa? Orang yang ini apa? Berkorban ya di ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya. Ini enggak memotong kuku. Padahal nih kesunahan Jum'ah ya, memotong kuku. Baik. Kita cukupkan dulu. Pertanyaan jumlah sah sholat Jumat ada 15 kaul. Itu kita apa? Yaitu kita sebutkan di hasil Al-Bajuri. tentang jumlah itu ya. Ya, kita sebutkannya di hasil Al-Bajuri. Ya, beliau yang ini, yang apa? Al-Alama Al-Bajuri yang menyebutkannya. Ada 15 kaul ya, betul. Jika hadas setelah khutbah, berarti tidak mualah khutbah dengan sholat. Ya, tadi kita sebutkan, mualah itu ada tiga tempat. Yaitu di antara kata-kata, kalimat di dalam khutbah, ya. Kemudian antara khutbah, dua khutbah dengan sholat, dan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, kemudian antara dua khutbah dengan sholat. Ya, tadi disebutkan kalau hadas setelah khutbah. Ya. Tadi sudah kita sebutkan itu dia segera ya. Dia segera apa? Segera apa? Berwudu. Segera bersuci. Ya, tadi kan kita sebutkan ini dibedakan. Jadi memang dibedakan. Jadi kalau dia itu hadas di saat khutbah, kemudian dia segera bersuci, kemudian ingin khutbah lagi, ya walaupun dia segera, jaraknya dekat bersegera, maka tidak boleh dia melanjutkan, tapi harus dari awal. Nah, kalau setelah khutbah selesai, kemudian dia hadas, tapi dia kemudian segera bersuci, maka ini tidak mengapa. Ya, ini alasannya. Ini dibedakan tadi kalau di dalam khutbah itu kan satu kesatuan sehingga seperti sholat. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau ini khutbah sudah selesai berarti sudah selesai. Nah, tapi disyaratkan mualah kan, tapi kalau dia itu hadas kemudian bersegera itu enggak memutus mualah. Tidak memutus mualah. Baik. Cukupan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kita lanjutkan. Apalagi ada lagi? Oh ya, untuk wasiat takwa, apakah boleh hanya di khutbah yang pertama saja? Jadi kan ada tiga rukun yang harus ada di dua khutbah, yaitu tahmid, sholawat, kemudian wasiat takwa. Sehingga wasiat takwa harus ada di khutbah ke dua juga. Itu syarat itu. Apa rukun ya? Rukun harus terlaksana. Ya. Rukun harus terlaksana. Rukun kalau tidak dilaksanakan tidak sah. Ya. Kan definisi rukun di semua bab ibadah demikian. Ya. Ya, berarti ya tinggal kita sebutkan ada apa usikum, ada usikumnya itaqallah atau itaqillah, ya yang penting ada itunya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itaqillah, nah itu sudah selesai kan gitu. Nah, itu yang penting ada apa, ada tahmid, ada solawat, ada wasiat takwa, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya kemauan atas partisipasinya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.